Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan dari beberapa taujihat, yakni disebutkan kemarin bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan dua makhluk yang Allah Ta'ala memberikan kepadanya kewajiban yang berat, kewajiban yang besar, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala pula ada yang mereka disebut dengan malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Maka oleh karena itu seorang manusia, seorang muslim terkhusus harus mengenal. Seorang muslim harus mengenal tentang hak yang harus ditunaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, kita perlu mengenal di antara tabiat-tabiat yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dengan demikian, kalau kita mengenal tabiat kita, kita akan berusaha untuk memperbaiki kalau itu tabiat yang tidak baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa tabiat manusia di dalam Al-Quran. Ya. Dan di antaranya kata firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat banyak berbuat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sifat yang seperti ini, kita harus menyadari bahwa manusia itu kadang berbuat kesalahan, melakukan kekeliruan, kadang tidak bersyukur. Dan sebagai obat dari semua itu, dia harus menyadari, harus berusaha berilmu dan berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Di samping itu juga Allah menyebutkan di antara sifat dan tabiat manusia dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, yakni dalam surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, ya, lagi bersifat kikir. Wa idza masahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan dia amat kikir, ya. ilal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Kecuali orang yang menunaikan sholat, dan mereka itu akan bisa terjaga dari sifat-sifat yang jelek tadi. Maka oleh karena itulah, kaum muslimin, yakni seorang muslim, ya, yang dia sadar bahwa dia hidup di dunia membawa sebuah amanah yang berat. Amanah itu pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada langit, bumi, gunung, ya. Tapi mereka tidak sanggup mengemban amanah tersebut. Dan manusia ketika itu menyanggupi atas amanah yang besar tersebut. Amanah itu adalah menjalankan perintah, na'am, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Beribadah, ikhlas, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat ke-72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan juga wal-jibal dan gunung. Fa'abaina ayah milnaha, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabiat manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat sangat bodoh. Ya. Itulah tabiat manusia yang sebenarnya dia telah menyanggupi sebuah amanah yang besar. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud amanah yang ada di pundak manusia itu adalah, na'am, disebutkan oleh beliau, yu'adzimu ta'ala sya'nal amanah allati i'tamannallahu 'alaiha al-mukallafin allati hiya imtithalul awamiri wajtinabil maharim. Allah menyebutkan tentang amanah yang sangat besar yang telah diamanahkan kepada manusia yang telah siap menanggung taklif beban amanah dari Allah Ta'ala. Amanah itu kata Syekh Nasir As-Sa'di adalah imtithalul awamir, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabil maharim, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fi halis sirri wal khafiyah, wa kahalil alaniyah, pada saat kondisi sepi, tersembunyi, atau pada saat kondisi terang-terangan, wa innahu ta'ala arroboha alal makhlukatil azimah. Amanah itu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, sebagai makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Allahu fikum. Tidak gunung, besaran mana ya? Gunung lah, gunung ya. Bukan bandingan ya. Manusia dengan gunung yang masih besar gunung. Di manusia, ya, telah dengan amanah. Gunung, ya, langit itu bukan karena tidak mau menunaikan, karena khawatir diancam dengan azab. Namun sebaliknya, menjalankan amanah tersebut, dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar pula. Ya, itu tidak sama. Jadi tiga golongan, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ka ingkisam fangkosamazu bihaz. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, tafsirnya itu, di dalam terima amanah Allah Ta'ala ini terbagi golongan. Ya. Yang pertama, kata beliau, munafikun azharu annahum qamu biha zahiran la batina. Yang pertama adalah golongan munafikun. Munafikun yakni orang-orang yang menampakkan diri mereka bahwa mereka menunaikan amanah itu secara dohir. Namun, la batina, tidak menunaikannya dengan batin. Tidak disertai dengan keikhlasan, keimanan. Ya. Ini golongan munafikun. Jadi, tampaknya sedang menunaikan amanah Allah. Nampaknya sedang menjalankan perintah Allah. Tapi, hakikatnya, dia itu sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Ya. Tapi Allah tidak bisa ditipu ya. Tidak bisa. Hakikatnya bukan menipu Allah. Tapi menipu diri sendiri. Ya. Ya. Bahasa orang Jawanya etok-etok. Etok-etok ya. Dia sholat. Dia haji. Dia berinfak. Dia beribadah. Tapi itu semuanya bukan untuk Allah. Ya. Zahirnya untuk Allah, tapi hakikatnya untuk manusia. Ini adalah golongan munafikun, orang yang mereka itu tidak jujur dalam menunaikan amanah. Yang kedua, kata Syekh Nasir As-Sa'di, musyrikun. Orang-orang musyrik. Siapa mereka? Tarakuha zahiran wa batina. Orang musyrik yang mereka meninggalkan amanah itu. Secara zahir dan secara batin. Ya. Secara zahir dan secara batin. Ini golongan orang-orang kafir. Yang mereka sama sekali tidak mau. Ya. Sama sekali mereka mau tidak mau menunaikan agama ini dengan benar. Mereka menentang, memusuhi. Ya. Baik. Dan golongan yang ketiga adalah mukminun. Qa'imu nabiha zahira wa batina. Mereka itu menunaikan amanah Allah secara zahir dan secara batin. Itulah golongan manusia dalam mengemban amanah Allah Azza wa Jalla. Maka para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Kalau begitu manusia terbagi menjadi beberapa golongan tadi. Ada yang mukmin, ada yang musyrikun, dan ada yang munafikun. Ya, yang semuanya itu barakallahu fikum di saat hidup di dunia akan berusaha. Ya. Berusaha dengan keinginan batin masing-masing. Maka oleh karena itu kalau orang yang berharap bertemu dengan Allah, dia akan tunaikan amanah Allah dengan benar. Dan adapun orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah, dia akan lebih merasa tenang. Dan mereka akan melupakan peringatan-peringatan Allah. Hidup di dunia mereka anggap sebagai kesurganya. Ya, sehingga mereka melupakan kepentingan-kepentingan yang akan menyelamatkan di akhirat nanti. Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat yang ke-9. Naam, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-7, 8, 9. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya. Sesungguhnya orang yang tidak berharap bertemu dengan kami Allah. Waradu bil hayati dunya, dan mereka lebih ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka lebih merasa tenang, tentram dengan dunia itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka, kata Allah, terhadap ayat-ayat kami itu lalai. Maka nasib orang yang seperti ini, mereka tidak mau berharap bertemu dengan Allah, mereka lebih ridha dengan kehidupan dunia dan tenang dengannya, dan mereka melalaikan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah Azza wa Jalla. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempat kembalinya neraka dengan sebab apa yang mereka usahakan. para pendengar sekalian, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir adalah tentang khabar Allah Azza wa Jalla an halil asqiya, orang yang sengsara, ya, yakni alladzina kafaru biliqa'illah, orang yang tidak mengimani dengan pertemuannya dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yarjuna fi liqa'ih, dan tidak berharap pula bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Waradu bihadihil hayati dunya watma'annat ilaiha nufusuhum, sehingga mereka ridho, lebih ridho dengan kehidupan dunia, ya, lebih memilih kehidupan dunia, dan bahkan merasa tenang ketika dapat tenang, dunia itu rasanya tenang, ya, walaupun dia tidak beramal soleh. Ya, ini adalah tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan balasan di akhirat nanti dengan neraka wal iyadu billah dari kalangan orang-orang kafir. Namun lihat sebaliknya, orang-orang yang mau menunaikan amanah itu orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman kata Allah dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah membimbing mereka dengan sebab keimanan mereka. Allah akan membimbing mereka dengan sebab keimanan yang ada pada mereka. Jadi keimanan itu akan membimbing kepada jalan yang lurus. Ya. Dan Allah Ta'ala kabarkan orang yang terbimbing hidupnya dengan keimanan. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Para pendengar sekalian, inilah jenis manusia, ya, dalam menerima amanah Allah Azza wa Jalla, yang semuanya itu telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, masing-masing akibat dari masing-masing orang yang mereka menjalankan amanah ataupun tidak menunaikan amanah. Dan barakallahu fikum, kalau sudah jelas bahwa manusia itu masing-masing berjalan sesuai dengan niatnya masing-masing, ya, ada orang yang dia hanya mengharapkan dunia dan kemewahannya dan tidak mau mencari kehidupan akhirat. Ada juga golongan manusia yang mereka benar-benar ingin mengharapkan ridha Allah, bertemu dengan Allah dengan selamat. Maka masing-masing orang akan berjalan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud ayat ke-15, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha." Siapa yang berharap, siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan dunia dan keindahannya, kami penuhi amalan-amalan mereka di dunia. Ya. Orang yang beramal, entah itu amal ibadah, tapi hanya ingin dapat dunia. Ada orang ibadah, tapi ingin dapat apa? Dunia. Ini golongannya siapa ini? Munafikun. Ada orang ibadah, tapi yang diharapkan dengan ibadahnya apa? Dunia. Ya. Bukan mengharap wajah Allah, ridha Allah. Ya. Maka kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami penuhi apa yang dia inginkan daripada dunia itu. Walaupun kadang di antara mereka beribadah ingin nyari dunia, ternyata tidak dapat apa? Dunia. Ya. Malah justru akan dapat ancaman yang berat di hari kiamat. Ya. Kenapa? Dia telah menjadikan amalan yang mulia hanya sekedar mencari dunia. Maka kalau orang itu ingin mencari dunia, tapi dunia malah menambah maksiat kepada Allah, maka ini namanya istidraj. sebagaimana hadis riwayat Ahmad, idza ra'aitallaha, kata Nabi, apabila engkau melihat Allah Azza wa Jalla, yu'til 'abda minad dunya. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari dunia, ya, ma yuhibbu, apa yang dia sukai. Pengen motor, dapat. Pengen mobil, dapat. Pengen istri, dapat. Semua keinginan dunia, dia dapatkan. Kepengen uang, dapat. Wa huwa yukimu ala ma'asihi. Namun, kata Nabi, wa huwa, dan dia terus menunaikan di atas kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tambah diberi harta, tambah mudah berbuat apa? Khianat, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, fa inna madzalika minhu istidraj. Fa innama, maka tidak lain zalik, yang seperti itu maksudnya apa? Yani seorang hamba semakin banyak diberi harta, semakin jauh dari Allah. Maka fa innama dzalik istidraj. Maka sesungguhnya itu merupakan istidraj. Apa istidraj? Pengeluluran, nah, bahasa Jawanya itu. Pengelulu atau penglulu ya? Iya, Ustaz. Iya. Itu hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahihul Jami'. Sebab yang namanya harta dunia, ya, ini ada yang Allah berikan dari kalangan orang mukmin, ada juga orang yang tidak mukmin pun dapat apa? Dunia. Ya toh? Qarun dapat harta banyak. Fir'aun dapat kerajaan yang besar. Namun dia bukan orang beriman. Nabi Sulaiman juga punya kerajaan yang besar ya. Iya, Ustaz. Jadi yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang bisa dikejar dan diperoleh oleh orang mukmin dan orang kafir. Nah, namun bedanya, kalau orang mukmin tambah apa? Tambah bersyukur. Kalau orang kafir tambah apa? Tambah kufur. Nah, itu tak bedanya. Maka kata Allah, wa kullan namuddu haula wa haula, dan masing-masing kami berikan harta kepada mereka dan mereka. Orang mukmin dan kafir kami berikan. Min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Allah itu terhalang. Tidak ada yang mampu menghalangi pemberian Allah. Allah akan berikan harta kepada orang yang dia sukai. Ya, orang mukmin dapat, orang kafir pun kadang dapat. Namun bedanya tadi, orang mukmin tambah bersyukur. Bersyukur, tambah taat, tambah tunduk, punya harta banyak. Bukan dia bingung untuk apa ya harta saya. Jangan bingung. Kesempatan beramal sangat banyak ya. Iya, Ustaz. Wah, antum punya masjid mau bangun ini. Diulang-ulang pengumumannya ya. Iya, Ustaz. Jangan bingung, punya harta jangan bingung. Gunakan untuk kebaikan, ya. Karena harta itu barakallahu fikum, kata salaf sebagaimana dinukil oleh para ulama Ibnu Qudamah, di antara faedahnya dunia bagi orang mukmin, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-malu fi zamanina hadha silahul mu'minin. Harta pada zaman kita, ya, harta pada zaman kita ini adalah senjatanya orang mukmin, ya, senjatanya orang mukmin. Yakni di saat orang mukmin kepengin haji, kepengin berjihad, ingin beramal soleh, membangun masjid, membangun madrasah atau mahad, ini butuh apa kira-kira? Harta nih saat ya. Butuh harta, ya. Maka harta itu kadang menjadi senjata bagi kaum mukminin. Ya. Kalau orang mukmin bisa memainkan senjata dengan baik, ya. Dia gunakan harta tersebut untuk perkara yang bisa memberikan faedah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, harta itu kadang menjadi kebaikan. Ya. Menjadi kebaikan karena bisa menolong seorang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun manusia, barakallahu fikum, sekali lagi, masing-masing berusaha dan akan bertemu dengan Allah dan akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Karena kita semuanya sedang berjalan menuju Allah. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya, wahai manusia, entah itu manusia yang mukmin, manusia yang kafir, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya engkau, kata Allah, sedang menuju Rabbmu. Dan famulaki, maka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surat Al-Insyiqaq, ayat yang ke-6. Al-Insyiqaq, ayat yang ke-6. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang menuju kepada Rabbmu. Maka akhirnya pun bertemu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kata Allah, ketika manusia bertemu dengan Allah, ada yang mukmin, ada yang kafir, maka perhatikan akibatnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya. Diberikan kitab dengan tangan kanannya. Karena manusia punya berapa tangan? Dua tangan ini. Dua tangan. Kanan dan kiri. Ya. Adapun orang yang diberikan oleh Allah dengan tangan kanannya, dia mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihitung oleh Allah dengan hitungan yang mudah. Apa itu hitungan yang mudah? Disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih. Ketika Allah Azza wa Jalla menghadapi hamba tersebut, yakni hamba mukmin, maka orang mukmin itu ditanya tentang dosa-dosanya. Amil takada? Allah bertanya kepada hamba tersebut, engkau berbuat ini? Kamu berbuat ini? Wa yuqiru bidzalik. Hamba tersebut mengakui perbuatannya, wala yungkir, dan tidak pernah mengingkari. Fayaqulullah, maka Allah mengatakan, qad satartuha alaik. Sudah aku tutup kesalahan itu di dunia. Dulu di dunia kamu buat salah itu, ditutup dulu di dunia. Wa ana aghfiruha lak al-yaum. Hari ini saya ampuni. Nah, ini orang mukmin berbuat kesalahan, tapi oleh Allah diapakan? Diampuni. Di dunia ditutup. Maka kalau sudah berbuat dosa, jangan sampai disebar-sebarkan. Karena Nabi melarang, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zalim. Jangan terang-terangan berbuat kejelekan kecuali orang berbuat zalim. Bisa jadi berbuat dosa di waktu malam, paginya diapakan? Ditutup oleh Allah. Karena kita menutup mulut, tidak cerita kemana-mana. Atau berbuat salah di waktu siang, dan di waktu malam Allah mengampuni. Itu orang mukmin selalu berusaha menjaga dosa dan berusaha menutup dari kejelekan yang dilakukannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan pulang kembali kepada keluarganya. Karena manusia akan dipertemukan oleh Allah, orang mukmin akan dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya kembali dengan senang. Ya. Berkumpul lagi dengan istrinya, dengan anaknya, ya. Seperti di dunia. Orang Jawa bilang apa, gimana, kumpul orang kumpul? Ada teori orang Jawa itu gimana? Kumpul orang kumpul makan bareng kan. Artinya mereka senang untuk berkumpul dengan keluarga, ya. Maka Allah Ta'ala di hari kiamat nanti akan kembali mengumpulkan orang mukmin dengan keluarganya. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan catatan kitabnya dari belakang punggungnya, maka fasaufa yad'u subura, dia akan teriak memanggil dengan kalimat celakalah aku, Wa yazla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Ya, inilah keadaan manusia yang ada di hari kiamat nanti. Ada yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, dialah hamba Allah yang menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla di dunia, yang mereka menunaikan hak Allah Ta'ala untuk beribadah tidak berbuat syirik dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang ingkar, ya, tidak beriman, menentang Allah dan Rasulnya, tidak menunaikan amanah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ancamannya sangat berat. Dia akan mendapatkan kesengsaraan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.